السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، الحمد لله pada malam hari ini, pada malam Jumat, pada tanggal 25 Rabi' al-Akhir tahun 1442 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 10 Desember tahun 2020, Allahu Jalla wa'ala memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk kembali melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan As-Siratul Nabawiyah dari Al-Urjuzah Al-Mi'iyah karya Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih melanjutkan penjelasan tentang bait syair yang ke-47 yang disebutkan oleh Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala, ثُمَّ بَنَى بِبْنَةِ خَيْرِ صَحْبِهِ وَشَرَعَ الْأَذَانَ فَاقْتَدِي بِهِ. Di mana pada bait ini beliau menyebutkan dua permasalahan. Yang pertama tentang berkumpulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istri beliau Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu anhuma, dan ini telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya. Lalu pada penggalan dari bait syair ini pada bagian yang kedua, kata beliau wa syara'a al-adhana faqtadi bihi, dan beliau menetapkan syariat adzan, maka hendaknya engkau mengikuti apa yang menjadi bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ini menjelaskan tentang awal disyariatkannya adzan, awal dikumandangkannya adzan di dalam syariat Islam, bahwa adzan awal dikumandangkannya itu belakangan setelah ditetapkannya syariat salawat, dari salat-salat lima waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Al-Isra wal Mi'raj, lalu beliau bertemu Allah Azza wa Jalla, lalu kemudian Allah Tabaraka wa taala memerintahkan kepada umat Islam untuk menegakkan sholat lima waktu. Dan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini telah kita terangkan sebelumnya, terjadi pada tahun ke-10 setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diangkat sebagai nabi dan rasul, sehingga penetapan kewajiban salat lima waktu itu sudah ditetapkan sebelum berhijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun selama 3 tahun ditetapkannya kewajiban salat lima waktu, tidak disebutkan bahwa kaum muslimin pada saat mereka berada di Makkah, ketika mereka hendak menegakkan sholat lima waktu dengan mengumandangkan azan, belum ditetapkan syariat azan ketika itu. Namun syariat azan baru ditetapkan setelah kaum muslimin, kaum muhajirin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Al-Madinah Nabawiyah. Dan di sini Ibnu Abi Al-Izz rahimahullahu taala menyebutkan hal ini, bahwa penetapan syariat azan itu terjadi di tahun-tahun pertama Hijriah. Setelah beliau berhijrah, lalu beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk membangun masjid, sehingga dibangunlah Masjid Quba, dan demikian pula Masjid An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat mereka pun menegakkan salatul jamaah yang semakin memperkokoh dan mempererat ukhuwah kaum muslimin, yang ditambah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan hubungan persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansar sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya. Maka ini adalah merupakan periode-periode awal hijrah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina ukhuwah dan mempererat persaudaraan di antara kaum muslimin. Dan pada periode atau pada fase Madinah ini, maka di saat itulah kemudian Allah azza wajal menetapkan syariat demi syariat. Syariat itu terus bertambah sampai kemudian wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hingga sempurnanya Islam ini yang dipersaksikan oleh Allah azza wajalla dalam firman-Nya, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku telah sempurnakan agama ini untuk kalian. Maka syariat itu ditetapkan secara bertahap. Termasuk dalam hal ini adalah penetapan syariat azan. Jadi azan itu baru ditetapkan setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika di Makkah atau di awal-awal hijrah sebelum disyariatkannya azan, kaum muslimin mereka memperkirakan waktu salat. Yatahayyanun, mereka memperkirakan ini kira-kira telah masuk waktu salat zuhur misalnya. Ini telah masuki waktu salat al-asr. Kalau untuk menetapkan waktu salat zuhur, al-asr, al-maghrib mungkin lebih mudah dengan tanda-tandanya. Waktu isya mereka mengukur waktu. Demikian pula waktu salat subuh. Jadi belum ada panggilan apapun ketika itu. Tidak ada panggilan as-salah, as-salah, tidak ada. Atau as-salatu jami'ah, tidak ada. Apalagi panggilan adzan. Ini diterangkan dalam beberapa riwayat. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Beliau mengatakan, kanal muslimuna hina qadimul madinata yajtami'un fayatahayyanuna salawat. Adalah kaum muslimin ketika mereka tiba di kota Madinah, mereka berkumpul, fayatahayyanuna, yatahayyanun, kata para ulama, ay yuqaddiruna ahyanaha liyatu ilaiha, yaitu mereka menentukan waktu untuk mereka mendatangi masjid untuk menegakkan sholat berjamaah. Jadi mereka memperkirakan, tidak ada panggilan tertentu. Itu di awal-awal ketika kaum muslimin di Madinah, di awal-awal hijrah. Faitahayyanuna sholat, maka mereka memperkirakan waktu-waktu sholat. Walaysa yunadi biha ahadun, dan tidak seorang pun ketika itu yang memanggil, yang mengumandangkan sesuatu. Fatakallamu yawman fi dhalika, maka pada satu hari mereka pun membahas, para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana cara memanggil kaum muslimin agar mereka berkumpul untuk melaksanakan salatul jamaah. Maka sebagian mereka mengatakan, ittakhiduna qusan mithlana qusin nasara. Sebagian mengatakan, gimana kalau kalian menjadikan lonceng seperti loncengnya kaum Nasara untuk memanggil manusia untuk melakukan ibadah. Ini menunjukkan bahwa memang sudah menjadi syiar kaum Nasara sejak dahulu memanggil para jamaah mereka dengan menggunakan lonceng. Sehingga ada sebagian mengusulkan, gimana kalau kita menjadikan lonceng sebagai panggilan untuk kaum muslimin. Wa qala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan, qarnan mithla qarnil yahud. Gimana kalau qarnan, maksudnya trompet, seperti yang digunakan oleh kaum Yahudi, dibuat sedemikian rupa dari tanduk yang memungkinkan untuk mengeluarkan suara, ya kalau kita sebut trompet gitu. Seperti yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Ini juga menunjukkan bahwa memanggil jamaah dengan menggunakan trompet itu adalah kebiasaan orang-orang Yahudi sejak dahulu. Nah, terjadi musyawarah, terjadi pembahasan di antara mereka. Karena belum ada ketetapan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan satu syariat khusus untuk memanggil kaum muslimin agar mereka mendatangi salat al-jamaah. Maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Awala tab'atsuna rajulan yunadi bis-shalah?" Mengapa kalian tidak mengutus seseorang? Nah, orang inilah yang memanggil kaum muslimin untuk menegakkan salat. Mengapa kalian tidak menunjuk seseorang? Seorang ini memanggil kaum muslimin untuk salat, salat berjamaah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Bilal, qum fanadi bis salati." Wahai Bilal, bangkitlah, berdirilah kamu. Maka panggillah kaum muslimin untuk menegakkan salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka di dalam hadis ini, ma'asyara alaikum rahimakumullah, menjelaskan kepada kita tentang awal disyariatkannya panggilan kepada kaum muslimin agar mereka mendatangi masjid untuk menegakkan salat al-jamaah. Bahwa pada saat itu terjadi perbincangan, terjadi musyawarah antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya, bagaimana cara kita memanggil kaum muslimin. Ya. Sebab kalau dengan menentukan waktu-waktu salat masing-masing menetapkan, mungkin ada yang terlalu cepat, mungkin ada yang terlambat, ya tahiyyanun. Maka alangkah baiknya apabila ada satu ketetapan untuk memanggil kaum muslimin menghadiri salatul jamaah. Maka inilah yang menjadi asal terjadinya perbincangan dan pembahasan di antara para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masing-masing menyampaikan idenya dari apa yang mereka ketahui. Ada yang menyarankan untuk menggunakan lonceng. Namun ini tertolak karena ini adalah kebiasaan kaum Nasara. Sementara Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk di antara prinsipnya adalah mukhalafatu ashabil jahim, menyelisihi ashabul jahim, Yahud dan Nasara. Mereka adalah kaum yang dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala, maghdubun alaihim, dan adzalum, orang-orang yang sesat. Sebagian mereka mengatakan, gimana kalau dengan cara menggunakan trompet? Sebagian menolak karena ini merupakan kebiasaan kaum Yahudi. Dalam sebagian riwayat ada yang menyarankan untuk memasang bendera. Kalau sudah memasuki waktu sholat, bendera dipasang sehingga orang-orang bisa melihat dari kejauhan, oh ini sudah menunjukkan masuknya waktu sholat. Itu disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Abu Umair bin Anas dari paman-paman beliau dari kalangan Ansar. Mereka mengatakan ihtamman nabiy sallallahu alaihi wasallam lis-salati kaifa yajma' an-nas laha. Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa penting untuk permasalahan salat, bagaimana cara mengumpulkan kaum muslimin agar mereka mengetahui waktu salat sehingga mereka berkumpul untuk menegakkan salat berjamaah. Faqala, lalu kemudian ada yang mengatakan unsub rayatan, pasang bendera. Inda huduri waqti shalah, ketika telah masuki waktu salat. Fa idza ra'awha adana ba'dhum ba'dha, sehingga apabila mereka melihat bendera telah dipasang, maka sebagian mereka memanggil sebagian yang lain. Jadi saling manggil, bendera sudah muncul, ayo kita salat. Falam yu'jibhu, namun hal itu tidaklah menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi dari riwayat ini menunjukkan bahwa usulan itu datang dari sebagian para sahabat, lalu kemudian seluruhnya ditolak. Yang mengusulkan lonceng ditolak, yang mengusulkan trompet ditolak karena merupakan kebiasaan ahlul kitab. Yang mengusulkan untuk dipasang bendera juga ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliaulah yang kemudian mengusulkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau ditunjuk seseorang yang orang inilah yang akan memanggil kaum muslimin untuk mendatangi salatul jamaah. Dan usul ini yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini merupakan keutamaan bagi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau termasuk sahabat yang senantiasa diberi ilham oleh Allah azza wa jalla. Dalam sekian banyak dari sikap-sikap Umar radhiyallahu taala anhu, lalu kemudian ditetapkan oleh syariat, dibenarkan oleh Allah azza wa jalla dan dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk di antaranya permasalahan adzan. Kata Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah taala, di dalam hadis ini terdapat manqabatun azimah li Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fi isabatihi as-shawab. Ini merupakan keutamaan yang agung yang dimiliki oleh Umar radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mencocoki kebenaran dalam hal ini. Beliau mengusulkan, usulan beliau diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima usulan Umar bin Khattab, lalu beliau memerintahkan kepada Bilal, "Qum ya Bilal, fanadi bis salam." Berdirilah kamu wahai Bilal, maka panggil kaum muslimin untuk menegakkan salat. Namun perlu diketahui bahwa di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal, "Wahai Bilal, bangkitlah kamu, panggil kaum muslimin untuk menegakkan salat." Jadi sekedar menyuruh, sekedar memanggil kaum muslimin. Jadi belum ada kalimat-kalimat azan seperti yang kita dengarkan sekarang ini. Ya. Apakah Bilal mengatakan, "As-salah, ayo kita salat"? Atau Bilal mungkin mengatakan, "As-salatu jami'ah, mari kita salat, berkumpul untuk menegakkan salat"? Mungkin. Yang jelas belum ada panggilan azan dengan kalimat-kalimat yang kita dengarkan sekarang ini. Jadi belum ada ketika itu. Nanti akan diterangkan dalam hadis yang lain tentang lafaz-lafaz azan yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkannya dan memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan lafaz-lafaz azan seperti yang telah kita ketahui sekarang ini. Jadi di dalam hadis ini belum ada lafaz-lafaz azan yang kita ketahui. Oleh karena itu Al-Qadhi Iyadh rahimahullah taala beliau mengatakan, "Al-muradu al-i'lamul mahdhu bihuduri waqtiha la khususul adhan al-mashru'." Jadi yang dimaksud dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memerintahkan Bilal radhiyallahu taala anhu untuk mengumumkan tentang masuknya waktu salat. Bukan untuk mengumandangkan lafaz-lafaz adhan yang disyariatkan seperti yang kita ketahui sekarang ini. Jadi sekedar memanggil. Itu awal kali disyariatkannya al-adhan. Dan An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau ketika menyebutkan di antara faedah hadis ini, kata beliau, "Wa fihi at-tashawur fil umur, la siyama al-muhimmah." Dan di dalam hadis ini anjuran untuk bermusyawarah di dalam membahas perkara-perkara, apalagi itu perkara yang penting. Kata beliau, "Wa dzalika mustahabbun fi haqqil ummati bi ijma'il ulama." Dan itu adalah merupakan perkara yang dianjurkan untuk diamalkan umat ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Hanya terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Apakah ketika itu bermusyawarah merupakan hal yang wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bagi Rasulullah juga perkara yang sifatnya anjuran, tidak wajib? Terjadi khilaf. Dan An-Nawawi rahimahullah ta'ala memilih pendapat bahwa bagi Nabi alaihi salatu wassalam adalah wajib. Adalah wajib bagi beliau untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya sekalian sebagai bentuk pembelajaran kepada para sahabat untuk membiasakan musyawarah. Dan beliau juga mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, "Wasyawirhum fil amri." Dan hendaknya engkau bermusyawarah dengan mereka dalam satu perkara. Nah, kemudian setelah itu, setelah Bilal ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai muadzin untuk memanggil kaum muslimin agar mereka menegakkan salat, namun belum ada lafaz-lafaz khusus yang disampaikan. Setelah itu ada sebuah kejadian, yaitu mimpi yang dialami oleh salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang bernama Abdullah ibn Zaid ibn Abdi Rabbih ibn Tha'labah Al-Ansari Al-Khazraji Abu Muhammad Al-Madani. Abdullah ibn Zaid dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur itu ada dua. Ada Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini. Beliau ini sahabat yang dikenal meriwayatkan hadis tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Zaid bin Asim. Yang kedua, Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Nah, beliau lah yang meriwayatkan hadis tentang lafaz-lafaz adzan yang beliau saksikan melalui mimpi lalu dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Umair bin Anas dari paman-paman beliau dari kalangan Ansar bahwa beliau mengatakan ihtamman Nabi sallallahu alaihi wasallam lissalati kaifa yajma'u an-nas laha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan permasalahan salat bagaimana cara memanggil kaum muslimin, maka sebagian mengatakan pasanglah bendera setiap kali memasuki waktu salat sehingga ketika bendera itu telah dipasang maka mereka pun saling memanggil. Namun hal itu tidaklah membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam senang dan menyetujuinya. Lalu kemudian setelah itu disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam asy-syabbur. Asy-syabbur dalam riwayat yang lain disebutkan qarn, dalam riwayat yang lain disebutkan buq. Maknanya sama, yaitu sejenis trompet. Sesuatu yang ditiup mengeluarkan suara. Falam yu'jibhu dhalik, dan hal itu juga tidak membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam senang. Kata beliau, huwa min amril yahud. Ini termasuk cara-cara kaum Yahudi. Ini yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Lalu disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam naqus, lonceng, bel. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menolaknya. Kata beliau, huwa min amril nasara. Ini merupakan kebiasaan kaum Nasara. Fansarafa Abdullah ibn Zaid bin Abdi Rabbih wa huwa muhtammun li hammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka pulanglah Abdullah bin Zaid. Jadi selesai pembahasan, selesai musyawarah dengan para sahabat, lalu ditetapkan usulan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk memanggil kaum muslimin untuk salat. Belum ada lafaz-lafaz adzan. Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih balik. Dalam keadaan beliau sangat memperhatikan permasalahan salat ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikannya, bagaimana cara memanggil kaum muslimin untuk salat. Fa uriyal adzan fi manamihi. Maka beliau pun diperlihatkan di dalam mimpinya adzan. Yaitu lafal-lafal al-adhan. Maka di pagi hari beliau segera mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mimpi baik. Ini mimpi baik. Menjadi sebuah solusi tentang cara memanggil kaum muslimin untuk salat. Maka beliau di pagi hari setelah bermimpi, beliau segera mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengabarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan beliau mengatakan, ya Rasulullah, inni la baina na'imin wa yaqdan id atani atin fa arani al adhan. Wahai Rasulullah, aku berada di antara tidur dan sadar ketika ada seseorang yang mendatangiku lalu dia memperlihatkan, mengajarkan kepadaku lafaz-lafaz adhan. Maka disampaikan oleh Abdullah bin Zaid apa yang dia saksikan dan lafaz-lafaz azan yang diajarkan kepada beliau di dalam mimpi itu. Qala wa kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qad ra'ahu qabla dhalik. Ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu juga pernah bermimpi seperti itu. Fakatamahu 20 yawman. Namun beliau menyembunyikan dan tidak menyampaikan selama 20 hari. Selama 20 hari. Ternyata beliau memiliki mimpi yang sama seperti Abdullah bin Zaid. Setelah itu beliau menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma mana'aka an tukhbirani?" Apa yang mencegah kamu untuk memberitakan padaku tentang mimpimu ini wahai Umar? Kata Umar bin Khattab, "Sabaqani Abdullah bin Zaid fastahyaitu." Aku telah didahului oleh Abdullah bin Zaid dalam memberitakan padaku sehingga aku malu. Aku malu untuk menyampaikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Bilal, qum." Wahai Bilal, berdirilah kamu, bangkitlah kamu. "Fanzur ma ya'muruka bihi Abdullah bin Zaid faf'alhu." Maka perhatikanlah apa yang diajarkan kepadamu oleh Abdullah bin Zaid, maka lakukan. Lakukan. Qala fa adzana Bilal. Setelah diajarkan oleh Abdullah bin Zaid, maka Bilal pun mengumandangkan azan. Qala Abu Bishr, berkata Abu Bishr yang meriwayatkan hadis ini, Ja'far bin Iyas, kata beliau, fa akhbarani Abu Umair anna al-ansar taz'umu anna Abdullah bin Zaid laula annahu kana yawma idzin marida la ja'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muadzinan. Aku diberitakan oleh Abu Umair bahwa kaum Ansar menyangka kalaulah Abdullah bin Zaid pada saat itu beliau dalam keadaan tidak sakit, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkatnya sebagai muadzin. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud menceritakan tentang pemberitaan Abdullah bin Zaid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang lafaz-lafaz azan. Dalam riwayat yang lain yang juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abdullah bin Zaid, beliau menceritakan ketika terjadi perbincangan di kalangan para sahabat tentang cara memanggil kaum muslimin untuk sholat, Abdullah bin Zaid pun menceritakan, "Tawafa bi wa ana na'imun rajul." Ada seorang datang kepadaku, dia mengelilingi aku dalam keadaan aku sedang tidur. Yahmiluna qusa fi yadihi. Dalam keadaan orang ini membawa lonceng di tangannya. Maka aku pun mengatakan kepada orang itu, "Ya Abdullah, atabi'un naqus?" Wahai Abdullah, apakah engkau hendak menjual lonceng yang ada di tanganmu itu? Kata hamba Allah ini, "Wa ma tasna'u bihi?" Kamu apakan dia? Apa yang hendak engkau lakukan terhadapnya? Maka aku mengatakan, "Nad'u bihi ila shalah." Kita menggunakan itu untuk memanggil kaum muslimin sholat dengan lonceng itu. Ini kejadian dalam mimpi yang diceritakan oleh Abdullah bin Zaid. Maka orang itu mengatakan, "Afala adulluka ala ma huwa khairun min dhalik?" Maukah aku tunjukkan kepadamu apa yang lebih baik dari itu? Memanggil kaum muslimin untuk sholat dengan menggunakan lonceng. Aku tunjukkan padamu mana yang lebih baik. Maka aku mengatakan, "Bala, iya, tunjukkanlah kepadaku." Maka hamba Allah ini mengatakan kepadanya, "Engkau mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya 'ala as-salah, hayya 'ala as-salah, hayya 'ala al-falah, hayya 'ala al-falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah." Qala thumma sta'khara 'anni ghayra ba'irin. Kemudian setelah itu beliau mundur tidak jauh dari tempat beliau sebelumnya, lalu beliau mengatakan, "Wa taqulu idza aqamta as-salah." dan engkau mengucapkan pada saat engkau iqamatus salah, Allahu akbar, Allahu akbar, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna muhammadan rasulullah, hayya ala salah, hayya ala al-falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini lafaz-lafaz adhan yang diajarkan oleh hamba Allah ini kepada Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih radhiyallahu ta'ala. Tentu lafaz-lafaz adhan ada yang lain lagi, dalam riwayat-riwayat yang lain ada, namun itu bukan ya yang menjadi inti pembahasan kita di sini. Walhasil Abdullah bin Zaid melihat itu di dalam mimpi. Kata beliau, falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah di pagi hari aku pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbartuhu bima ra'ait. Maka aku pun memberitakan kepada beliau dengan apa yang aku lihat di dalam mimpi tersebut. Fa qala innaha la ru'ya haqqun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, itu adalah mimpi yang hak insyaallah. Faqum ma'a Bilalin. Maka bangkitlah kamu, berdirilah kamu bersama Bilal. Fa'alqi alaihi ma ra'aita falyu'adzin bihi. Sampaikan kepada Bilal apa yang telah kamu saksikan di dalam mimpimu, sehingga beliau yang memandangkan azan dengannya. Fa'innahu anda sawtan minka. Karena sesungguhnya Bilal itu anda sautan minka, suaranya lebih anda dari annada. Apa makna dari anda sautan? Kata sebagian para ulama, ay arfa'u sautan, suaranya lebih lantang. Ada lagi yang mengatakan yang dimaksud anda ay atyab, suaranya lebih jernih, lebih bagus ketika dia menyampaikan kalimat-kalimat adzan. Walhasil ini merupakan ciri-ciri yang baik yang dianjurkan bagi seorang muadzin ketika dia mengumandangkan azan. Suaranya tinggi, lantang, kemudian indah suaranya. Jadi tolong sekalian ini masukan bagi para muadzin. Muadzin bukan sekedar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya ini kayak orang ngantuk kalau azan. Ya. Coba azan itu yang bagus gitu. Suaranya lantang ya. Cara penyampaiannya bagus, bukan juga terlalu di tamtid, terlalu dilagukan gitu, enggak. Nah, jelas lafaz-lafaz jelas ya, cara penyampaiannya bagus. Nah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Bilal daripada Abdullah bin Zaid karena permasalahan suara ini. Fa innahu anda sautan minka. Oleh karena itu kata Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah, fa yu'khadhu minhu istihbabu kaunil muadzin rafi'as saut wa husnahu. Oleh karena itu termasuk di antara faedah yang dipetik dari hadis ini, dianjurkannya seorang muadzin memiliki suara yang tinggi dan suara yang bagus. Kalau muadzin dipilih, yang memandangkan azan dipilih, belajar hukum-hukum azan, fikih azan, dan cara penyampaian lafaz-lafaz azan. Nah, sampai disebutkan oleh Al-Hafidz An-Nawawi dari para ulama Syafi'i, "Falau wajadna muadzinan hasanas saut yatlubu ala adhanihi rizqa wa akhar yatabarra'u bil adhan, lakinnahu ghairu hasanis saut, fa ayyuhuma yu'khadhu?" Kalau seandainya kita mendapati seorang muadzin, suaranya bagus, tapi ketika dia mengumandangkan adzan minta diberi upah. Ada yang lain yang ingin menjadi muadzin tanpa menuntut upah. Pokoknya dia ingin mendapatkan keutamaan adzan misalnya, tapi suaranya kurang bagus. Suaranya agak elek gitu. Ya. Siapa di antara kedua muadzin ini yang diangkat menjadi muadzin? Kata beliau ada dua pandangan di kalangan para pengikut Syafi'iyah. asahhuhuma yurzaqu hasanus sadd wa huwa qaul Ibnu Suraj wallahu alam. Yang paling sahih di antara kedua pendapat, yang bagus suaranya, dia yang mengumandangkan azan walaupun diberi upah. Karena dia yang memiliki kriteria. Yang lebih baik, yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beliau memilih Bilal, fa innahu anda sawta minka. Suaranya lebih kencang, lebih lantang dan lebih bagus. Ya. Ini ma'asyara alaikum rahimakumullah. Nah, setelah Abdullah bin Zaid menyampaikan kepada Bilal, maka Bilal pun mengumandangkan azan. Ketika Bilal mengumandangkan azan dengan lafaz-lafaz azan yang diajarkan oleh Abdullah bin Zaid kepada beliau, didengarkanlah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fasami'a dzalika Umar bin Khattab wa huwa fi baitihi, dan beliau di rumahnya. Tapi beliau belum menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja yajurru ridaahu, beliau keluar itu sampai menyeret selendangnya. Beliau keluar dengan terburu-buru, ya. Sambil beliau mengatakan, "Walladzi ba'atsaka bil haqqi ya Rasulullah, laqad ra'aitu mithla ma ra'a." Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran wahai Rasulullah, sungguh aku telah bermimpi seperti mimpi yang dialami oleh Abdullah bin Zaid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Falillahil hamd." Falillahi alhamdu. Jadi dari beberapa riwayat ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita mendapatkan beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, bahwa awal kali disyariatkannya salat lima waktu itu belum ada panggilan azan. Sehingga di Mekah belum ada panggilan azan. Yang kedua, di awal-awal kaum muslimin menegakkan salat berjamaah pun di Madinah itu belum ada panggilan azan. Apa yang mereka lakukan? Yatahayyanun. Mereka mengukur waktu-waktu salat. Waktu itu kan belum ada jam seperti yang kita tahu sekarang ini. Juga enggak ada. Ya. Jadi mengukurnya ya dengan pergerakan matahari. Matahari tepat di atas matahari, bayangannya sama seperti aslinya. Matahari terbenam dari pergerakan matahari. Kemudian setelah itu terjadilah musyawarah. Maka Umar bin Khattab mengeluarkan pendapatnya dan pendapat beliau yang diterima. Maka Bilal mengumandangkan panggilan salat tanpa menyebutkan lafaz-lafaz azan. Hingga Abdullah bin Zaid bermimpi. Maka di dalam mimpi beliau pun mendapatkan pembelajaran tentang lafaz-lafaz azan. Di pagi hari beliau langsung menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam membenarkan itu adalah ru'ya haq. Maka beliau meminta untuk mengajarkan lafaz azan kepada Bilal. Disebabkan karena Bilal memiliki suara yang lebih lantang dan lebih bagus. Ketika Bilal mengumandangkan azan, didengarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka beliau pun tergesa-gesa ingin menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang telah beliau dengarkan dari azan Bilal radhiyallahu taala anhu. Nah. Namun yang disebutkan pada riwayat sebelumnya bahwa Umar bin Khattab sempat menyembunyikan. Nah, apakah dikompromikannya riwayat ini bahwa ketika itu Umar bin Khattab ingin menyampaikan namun akhirnya beliau menunda disebabkan karena beliau telah didahului oleh Abdullah bin Zaid na'di rabbih, kemudian setelah 20 hari baru beliau menyampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan oleh para ulama apa hikmah dari azan. Kata Nawawi rahimahullah, hikmah dikumandangkannya azan yang pertama, izharu syiar al-Islam. Izhar syiar al-Islam, menampakkan syiar Islam, menunjukkan bahwa kampung itu adalah kampung Islam. negeri itu adalah negeri kaum muslimin. Yang kedua, wa kalimat tauhid, menampakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, membesarkan Allah jalla wa ala. Yang ketiga, wal i'lam bidukhuli waqti salati wa bimakaniha, mengumumkan tentang masuknya waktu salat dan tempat ditunaikannya salat, yaitu di masjid. Yang keempat, wa du'a ilal jama'ah, dan memanggil kaum muslimin untuk menegakkan salat al-jama'ah. Ini empat manfaat dan faedah dari al-adhan. Ini ma'asyara alaikum rahimakumullah, yang berkaitan dengan sejarah disyariatkannya adhan. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.